dalam suka. Sebab menang, sebab menang gemeur putra. Dum anu nanggro, dum anu nanggro hati gembira. Ru semangat cabe ke dro-dro. Cut bangka newo, cut bangka newo punaka neba. Alhamdulillah, alhamdulillah Tuhan lun pujo. Bedoh cut putra, cudoh cut putra sembah kakanda. Gehoi ngon kadi dum rakyat nanggro. Oh malam uro surat nebaca. Niba ilahi neserah cedro. Pahlawan kamu mandum sejahtera. Wahai judoh dro panglima perang, hati lun senang karena ngon kesah. Tijoh imata karena girang. Tengku neriwang ubat benawa. Gesiengon lemo pedu apiasan. Pesunting gopnyan mandum panglima. Gehoi dum rakyat pedu penyata. Mantrau andalan yang bijaksana. Sampai ke etno narik pujaan. Jiwa pahlawan muda bahagia. Menyongon hati senang pikiran. Gasih ngon sayang melipat gandang.